بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني. قال شيخنا أحمد محمد رحمه الله تعالى: القسم الثالث من اللامات الشواكين. بقين يكتجا dari hukum لام سكون يتو لام الحرف لام حروف لام حروف يتو لام سكون yang ada pada حروف. قال: ما حكم لام الحرف الساكنة؟ Apakah hukum lam huruf yang sukun? Apakah lam hukum lam huruf yang sukun? Dan ini sudah kita selesaikan ya. Baik. Yang tentunya kita ketahui bahwasanya lam harfi adalah lam sukun yang ada pada huruf. Ada berapa hukumnya lam sukun yang ada pada huruf? Siapa yang ingat? Ada dua. Apa saja? Izhar dan idgham. Lam huruf hanya memiliki dua hukum, ya, seperti lam fi'il dan juga lam ta'rif. Jadi memiliki dua hukum. Ada yang dibaca izhar dan juga ada yang dibaca idgham. Berapa huruf dalam Al-Quran yang terdapat lam sukun? Dua. Huruf apa saja? Hal dan juga bal. Hal dan bal. Huruf apa saja yang di sana diidghamkan, dibaca dengan idgham dalam Al-Quran? Huruf yang dibaca dengan idgham dalam Al-Quran. Huruf apa? Huruf yang terdapat atau lam sukun yang ada pada huruf di dalam Al-Quran dua, yaitu hal dengan bal. Sekarang pertanyaannya, huruf yang ada dalam Al-Quran yang terdapat lam sukun yang dibaca dengan idgham ada berapa? Ada satu. Apa itu? Bal saja, ya. Hanya bal yang dibaca dengan idgham di dalam Al-Quran yang termasuk di dalam sukun. Tanya. Sebagaimana tanbih yang telah kita bacakan. Ya. Adapun hal dibaca dengan sukun tidak? Dibaca dengan idgham tidak? Hal. Dibaca juga ya, di sini di dalam ayat yang ketiga hal lakum ya, hal lakum dibaca juga dengan idgham ya. Cuman apa pertanyaannya tuanya, bahwasanya huruf yang diidghamkan kepada lam dan ra ada berapa huruf? Lam sukun ya, huruf lam sukun yang ada pada huruf ya, lam sukun yang ada pada huruf yang diidghamkan kepada lam dan ra huruf apa saja? Satu, yaitu bal. Baik. Ya, adapun ya, hal hanya diidghamkan kepada lam, tidak terdapat hal ini atau hal diidghamkan kepada ra, tapi hanya diidghamkan kepada lam ya. Sehingga kalau bal dalam Al-Quran diidghamkan kepada ra dan lam, tetapi hal hanya diidghamkan kepada lam saja. Tanya. Allah Ta'ala alam bishawab. Ini tiga. Ya, tiga pembahasan tentang hukum lam sukun. Itu yang pertama, lam ta'rif. Lam sukun yang ada pada isim nakirah yang fungsinya memakrifatkan. Yang kedua, lamul fi'li ya, lam sukun yang ada pada fi'il, baik itu fi'il madhi, mudhari, ataupun amr. Yang ketiga yaitu lam huruf, lam sukun yang ada pada huruf, lam sukun yang ada pada huruf. Kemudian para ulama yang lain menambahkan dua hukum lain, yaitu yang keempat lam sukun yang ada pada isim, yang disebut lamul ismi, lam sukun yang ada pada isim, ya, lam sukun yang ada pada isim, yaitu lam sukun yang ada pada isim disebut lamul ismi, lam sukun yang ada pada isim. Siapa yang bisa mencontohkan lam sukun yang ada pada isim? Yang bisa mencontohkan lam sukun ada pada isim? Kalbun. Ahsan. Kalbun. Iya kan? Lamnya disukun di sini. Dan kalbun isim apa huruf? Apa fi'il? Isim. Tayyib. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. Disebut dalam Al-Quran anjing. Tanya kalbun. Ini lam sukun yang ada pada kal adalah lam sukun yang ada pada isim. Ada lagi yang mencontohkan? Lam sukun yang ada pada isim. Isim ikhwan banyak. Apalagi contohnya lam sukun yang ada pada isim. Terus dulu jadi satu. Cari yang ada lam sukun dan lam sukun tersebut pada isim. Mil akotun. Tapi Allah Alam tidak ada dalam Al-Quran. Betul contohnya mil akot. Ya. Terus yang lainnya minimal tiga. Satu lagi. Qalbun, ya. Qalbun dalam Al-Quran banyak. Tayyib. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin. Ya, qalb lam sukun yang ada pada isim. Maka lam sukun yang ada pada isim, baik itu kalbun ataupun qalbun ataupun yang lainnya, ya, hukumnya hanya satu, yaitu dibaca dengan idhar. Tidak ada lam sukun pada isim yang dibaca dengan idgham, ya. Semuanya lam sukun yang ada pada isim dibaca idhar, dibaca dengan idhar. Kemudian yang kelima, yang kelima daripada hukum lam sukun yaitu lamul amr. Lamul amr. Karena ini semua tidak lepas kita dapatinya di dalam Al-Quran ketika kita membaca, sehingga dibedakan apakah lamul ta'rif ya, atau lamul fi'li atau lamul harf atau lamul ism atau lamul amr. Siapa yang bisa mencontohkan lamul amr sebelum definisinya? Lam yang fungsinya untuk memerintah. Ya, lamul amr ini lam yang fungsinya untuk memerintah. Kalau kul lam amr. Bukan lam amr, tapi lam fi'il. Apa contohnya tadi? Wal takum minkum. Wal takum minkum. Di sini lamnya lamul amr. ya, lamnya lamul amr. Yang lamul ini, lamul amr, ghalibnya, keumumannya dia masuk pada ghaib. Ya, pada fi'il mudhari' ghaib. Masuknya kepada fi'il mudhari' ghaib. Tapi terkadang masuk pada fi'il mudhari' mukhatab. Seperti dalam ayat tadi. Ya, afwan. Ayat ini pun sama masuk pada fi'il mudhari' ghaib. Fi'il mudhari' ghaib. Kenapa? Karena fi'il mudhari' mukhatab langsung dengan amr. Ya, langsung dengan fi'il amr. Qum. Perintah. Berdirilah. Maka bagaimana untuk memerintahkan yang ghaib? Tahu yang ghaib? Yang enggak ada orang ketiga. Tanya. Kalau ana memerintahkan antum yang ada di sini, yaitu dengan fi'il amr langsung, karena mukhatab sedang diajak bicara. Qum ya Abu Zaki umpamanya. Berdiri Abu Zaki. Ya. Itu namanya dengan fi'il amr. Tapi kalau ana memerintahkan orang yang tidak ada di sini, misalkan duduk di sana, ya di luar, maka dengan lamul amr. Umpamanya ada yang duduk di sana, Abu Lutfi umpamanya sedang duduk di saung sana. Ya. Maka ana berbicara kepada antum yang ada di sini, wal yakum Abu Lutfi. Ya. Hendaklah berdiri Abu Lutfi. Ya, maka antum keluar. Ya. Berbidang kepadanya atau berbicara kepadanya. Ya, antum disuruh berdiri. Itu namanya lamul amr, memerintahkan orang yang tidak ada di hadapan kita. Ya, di hadapan si pembicara. Bisa difahami. Karena belum belajar nahwu jadi belum nyambung. Cuman lamul amr ini akan pasti banyak dijumpai dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak dijumpai dalam Al-Qur'an. Tadi fungsinya untuk memerintahkan yang ghaib. Memerintahkan yang ghaib, orang ketiga. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Dalam ayat ini disebutkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum. Siapa fa'ilnya? Ummah. Fa'ilnya ummah. Hendaklah ada sekelompok dari umat ini yang mereka memerintahkan kebaikan. Wal takun, hendaklah ada. Tanya. Maka lam amr ini disukun. Ya. Yang asal peletakan lamul amr itu di kasrah li. Ya, asal peletakan lamul amr itu di kasrah liyaf'al, seperti itu, hendaklah dia berbuat. Liyagtasil, hendaklah dia mandi. Liyakul, hendaklah dia makan. Dia syarab, hendaklah dia minum, umpamanya. Baik, ana berbicara umpamanya kepada antum, ya. Di sana ada para tamu. Ya, dia syarab. Ya. Mereka supaya minum, gitu. Memerintahkan orang yang tidak ada di situ. Baik. Itu namanya lamul amr. Jadi asal peletakannya di kasrah. Tetapi lamul amr ini disukun jikalau dia didahului oleh huruf yang lainnya atau kalimat yang lainnya. Ya. Kalau dia berada di awal kalam, maka dia di kasrah. Tetapi kalau dia didahului oleh suatu kalimat, bahkan oleh suatu huruf seperti waw tadi, wal takun, atau fa, atau thumma, maka lam amr ini disukun. Lam amr disukun. Seperti ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ثُمَّ لْيَقْضُوا. Asalnya apa? لِيَقْضُوا. Karena ada ثُمَّ disukun. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا. Asalnya لِيُوفُوا. Karena ada waw. Atau ada fa. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Falyahdharil. Asalnya apa? Liyahdharil. Karena ada fa. Yang disukun. Maka lam ini, lam yang disukun ini yang didahului oleh waw atau fa atau summa atau kalimat yang lain. Ya. Atau kata yang lain. Ini dinamakan sebagai lamul amri. Lam yang fungsinya untuk memerintahkan fi'il mudhari yang ghaib. Maka hukum lamul amr dalam Al-Quran pun memiliki satu hukum, yaitu dibaca idhar. Ya, dibaca idhar. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَالْآخِرَةُ Lamnya di sini lam apa? Ibrahim. Lamnya di sini lam apa? وَالْآخِرَةُ Kalau lam amar ini setelahnya sukun. Ya, untuk membedakannya, kalau lam amar setelahnya sukun. Seperti tadi wal takun, ya, karena diidghamkan kepada mim wal takum. Wal akhiratu lamnya sini lam apa? Dibantu akhrij lam ta'rif, ya, karena dari kalimat al akhiratu. Dari kalimat al-akhiratu lamnya lam ta'rif. Baik. Jangan terkait dengan wawunya. Ya. Tadi dia oleh wawu, tapi sini lam ta'rif. Ada yang terpaksa, ya. 5 pembahasan lam sukun. Lam ta'rif, lamul fi'li dengan rincian-rinciannya, kemudian lamul harfi, lamul ismi, dan juga lamul amri. Isyai, ada yang ditanyakan? Atau ada yang belum difahami dari daras yang telah lalu? Ingat ikhwah, daras yang telah lalu yang tidak difahami ditanyakan. Ya. Jangan sampai sesuatu yang tidak paham tidak ditanyakan. Sudah keluar majelis baru kasakusuk umpamanya. Ya. Atau tanya kepada orang yang enggak ikut majelis, yang enggak tahu. Baik. Ditanyakan langsung. Jadi baik itu ke mudarris, pengajarnya, ketika ada pelajaran yang tidak difahami atau kalam yang tidak difahami, jangan khawatir mudarris ini marah. Namanya orang tidak paham bertanya. Ya, dan ini tugas guru untuk menerangkan. Ya, karena yang namanya guru, ya, atau pengajar dianggap guru yang baik, guru yang pandai, yaitu guru yang pandai memahamkan muridnya. Iya, fungsi guru itu memahamkan muridnya, bukan untuk memuyengkan atau membuat rancu. Sehingga wajar kalau anak atau yang lainnya yang mungkin mengajari antum ditanya, tetapi tentunya antum berlapang dada jika kalau mungkin ada jawaban yang sedikit jengat gitu. Ya, jangan sampai dianggap marah. Baik. Tapi ingat tadi tugas talib, tugas penuntut ilmu, ya, ketika tidak paham ditanyakan. Karena as-su'al miftahul ilm. Bertanya adalah kuncinya ilmu. Tentunya dengan pertanyaan yang bagus, yang baik, tidak keluar dari pelajaran yang sedang dipelajari. Tony. Atau memberikan faedah yang tidak disebutkan oleh sang guru, tetapi dengan usulub yang baik, seperti kita lalui dalam usulub tafsir. Ya. Tidak kita mengatakan, kan guru fulan berbicara seperti ini. Ya. Atau menurut si fulan seperti ini. Tapi kita katakan sebagai faedah bagi sang guru kita sendiri atau bagi teman-teman kita di majelis, ya. Kita katakan bahwasanya menurut apa yang saya ketahui, ya, atau telah dikabarkan kepada diri saya bahwasanya ada faedah seperti ini, seperti ini, seperti itu. Tidak serta-merta langsung menyalahkan gurunya, ya. Bahwasanya pendapat Anda keliru. Tanya. Pendapat Anda salah umpamanya. Tetapi dengan usul yang baik, ketika kita tahu bahkan persis bahwasanya apa yang dikatakan oleh guru kita itu salah, tidak dengan langsung disalahkan, tetapi kita bawakan dengan tidak membentrokan dengan guru-guru yang lain itu dengan tadi, ya. Telah sampai faedah kepada saya bahwasanya dalam permasalahan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tanya. Atau dengan gaya bahasa yang lain, benarkah ada faedah seperti ini, seperti itu? Benarkah ada faedah seperti ini, ya, seperti itu? Itu semua adalah usulub dalam husnul su'al, baik bertanya. Kalau sekarang belum terfikir atau masih malu, tinggal dicatat yang belum faham. Yang berikutnya kata Syekh Ramallahu Ta'ala, al-maddu. Al-maddu. Al-maddu di sini bukan madu, ya, tapi dengan tasydid al-maddu. Al-ashru fi hadzal babi ma nuqila an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, asal, prinsip, pokok, inti pembahasan dalam bab ini, yaitu bab mad, apa yang dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa lafdhuhu, lafadnya, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yuqri'u rajulan faqarjulu إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Tetapi orang ini membaca إنما الصدقات للفقراء والمساكين seperti ini, mursalatan ay maqsuratan. Jadi inti dalam pembahasan mad, apa yang dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz, nyatalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yukri'u rajulan, dia mendengar bacaan seseorang, ya, faqara ar-rajul, yang orang tersebut membaca tadi, ya, ayat di surat At-Taubah, إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Ternyata orang ini ketika membaca mursalatan ay maqsuratan, dibaca dengan pendek, tidak dimadkan, tidak dipanjangkan, lil fuqara'nya, ya, fuqara dibaca dengan pendek, demikian pula masakin, tayyib, ataupun innama. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak seperti itu Rasulullah SAW membacakannya kepada kami, ya, kepada saya, kata Abdullah ibn Mas'ud. Ya, tidak seperti itu Rasulullah SAW membacakannya kepada kami. Kenapa? Karena al-qira'atu sahihah, ya, pembacaan yang sahih, maka nama muttasilan ila Nabi SAW, yaitu kiraah yang nyambung sampai Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW menerima bacaan tersebut dari Jibril, dan bagaimana Jibril menerima bacaan tersebut dari Allah SWT, ya. Sehingga tidak ijtihadi dalam membaca Al-Quran itu, tidak ijtihadi, ijtihad masing-masing, oh barangkali ini yang harus dipanjangkan, tidak. Tapi semua adalah kiraatun sahihah, ya, qira'atul muttaba', sebagai bacaan yang diikuti, yaitu yang memiliki sanad yang nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk ketahui bahwasanya Abdullah bin Mas'ud sebagai sahabat yang memiliki keutamaan dalam Al-Qur'an, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan man syarrahu ayqra' Al-Qur'an ghaddan tariya falyaqra' ila ibni ummi 'abdin, ya, man sarahu ayqra al-Qur'an kama nuzila falyaqra ila ibni ummi abdin. Barang siapa yang dia ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkan, maka hendaklah dia membaca kepada ibni ummi abdin, yaitu Abdullah ibni Mas'ud. Dan riwayat yang lain, kata Rasul, khudhu Al-Qur'an anil arba'ah, ambillah Al-Qur'an oleh kalian dari empat orang, yaitu Abdullah ibni Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Mu'adz ibni Jabal wa Ubay ibni Ka'ab. Rekomendasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW yaitu empat orang sahabat yang mereka memiliki kekhususan ilmu dalam Al-Quran, yang diperintahkan para sahabat yang lainnya untuk mengambil ilmu Al-Quran dari keempat sahabat ini, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah, dan juga Mu'adz ibn Jabal serta Ubay ibn Ka'ab, yang sebagai mutakhassisun, orang yang mengkhususkan dirinya dalam bidang Al-Quran, sehingga Rasulullah tidak sembarangan dalam menunjukkan para sahabat yang lainnya untuk mempelajari Al-Quran diambil dari ahlinya. Ya, sehingga wajar Abdullah bin Mas'ud menegur seperti itu. Ya, sampai dalam tahadduts bin ni'am, bentuk ucapan nikmat Abdullah bin Mas'ud yang Allah berikan kepadanya, wallahi law a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tuballighuhu al-ibilu la rakibtu ilayh. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, seandainya saya tahu ada seseorang yang lebih faham, yang lebih tahu tentang Al-Quran ketimbang saya, ya, ini saya akan tunggangi seekor unta, saya akan tujuk dia. Ya, maksudnya beliau akan belajar dari orang tersebut. Kalau seandainya ada seseorang yang lebih tahu tentang Al-Quran dari selain beliau, ya, keutamaan. Dan beliau berkata seperti ini bukan sombong, bukan oh saya, ilmu Quran kembali kepada saya, yang lain tidak berhak. Siapa? Ibn Hazim dulu, ya, dalam majlisnya di Indonesia, yang memegang Al-Quran ini saya. Baik. Yang lain tidak berhak. Ilmu Al-Quran kembali kepada saya. Ya, itu anda dengar dengan kedua telinga anda pribadi. Baik, karena waktu itu hadir di majlisnya. Ilmu Al-Quran kembali kepada beliau, karena merasa beliau paling pandai dalam qiraah sab'ah dan yang lainnya. Baik. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu dalam bab hadduts bin ni'am. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Ya, untuk diutarakan. Tayyib. Faqala, kemudian orang tersebut berkata, wa kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman? Ya, bagaimanakah Rasulullah membacakannya kepada anda wahai Aba Abdurrahman? Faqala, maka kata Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud kunyah beliau, aqra'aniha Rasulullah SAW membacakan kepada saya, innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin famaddaha, yaitu dengan Rasulullah SAW membaca dengan mad, dengan panjang, kayak lil-fuqara'i. وهذا القول يعتبر نصا في هذا الباب رواه الطبراني. Maka ucapan Ibnu Mas'ud ini teranggap yu'tabar nassan sebagai nas dalam bab ini, yaitu dalam bab mad, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Wallahu ta'ala alam. Ya, ana sendiri dari guru yang mengajarkan seperti ini tidak mendengar terjih hadis ini. Ya, terjih dari hadis ini ya perlu dibahas, didalami lebih mendalam tentang kesahihan hadis ini. Tapi cuma di sini tentunya muallif menganggap bahwasanya atsar dianggap sahih. Tapi di sana ada atsar yang lain dari ya Mu'adz bin Jabal ketika beliau menyebutkan tentang bacaan Rasulullah SAW basmalah. Ya, beliau mengatakan famadda fi lafdil jalalah Warrahman Warrahim. Rasulullah memadkan dalam lafaz Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan dipanjangkan lafzul jalal Allah dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim. Mad dibaca dengan panjang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini dulu pembukaannya dalam bab mad ini. Waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha.